الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. طيب إن شاء الله kita pada kesempatan ini masuk di hadis yang keempat. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah pada hadis yang keempat membawakan hadis dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala, kata beliau, kunna fi janazatin fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baqi'il gharqad. Bahasanya kami pernah dalam yakni peristiwa mengantar jenazah yang di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baqi Gharqad, yakni di kuburan Baqi, di mana kuburan tersebut ya hingga sekarang masih ada mungkin yang berkunjung ke Masjid Nabawi ya bisa melihat kuburan Baqi tersebut. Saja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fajalasa wa ma'ahu mikhsaratun. Ketika itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau duduk, di mana beliau ketika itu dalam keadaan membawa mikhsarah. Mikhsarah yakni asa sagir, ya, tongkat kecil. Dinamakan mikhsarah karena ukurannya yang pendek, yakni kalau diberdirikan di bawah pinggang. Faja'ala yankutu bil mikhsarati fil ard. Kemudian beliau yang kutu, makna yang kutu yukhattit, yakni menggaris-garis dengan tongkat tersebut pada tanah. Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau menengadahkan kepalanya. Faqala, dan beliau bersabda, ma minkum min ahadin. Ma min nafasin manfusatin illa qad kataballahu makanaha minan nari aw minal jannah illa qad kutibat syakiyatan aw sa'idatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah di antara kalian seorang pun, tidaklah dari satu jiwa yang terlahir, mafusah maknanya mauludah. Oleh karena itu darah yang keluar saat melahirkan dinamakan darah nifas. Tidaklah satu jiwa yang terlahir kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah tuliskan di dalam Allahul Mahfuz makanaha, yani tempat kedudukannya, minan nari au minal jannah, di neraka ataukah di jannah. Ya, telah dituliskan ya apa yang menjadi akhir dari tempat kedudukan masing-masing jiwa yang terlahir tersebut, apakah menjadi ahlul jannah ataukah ahlul nar. Illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan, kecuali ya, jiwa-jiwa yang terlahir tersebut telah dituliskan menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia. Dan perlu untuk kita ya semua mengingat Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha berbuat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dipertanyakan tentang apa yang dia perbuat. Justru makhluk-makhluk inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya, sehingga perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana diterangkan oleh para ulama, bainal adli wal fadl, antara keadilan dan keutamaannya. Seseorang ditetapkan menjadi ahlun nar karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang ditetapkan menjadi ahlul jannah, itu keutamaan semata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hubungan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali ilaqah ubudiyah, hubungan peribadatan. Kemudian qala, kata Ali bin Abi Thalib, faqala rajulun minal qawm, maka seseorang diantara yang hadir di kumpulan manusia yang ada di sekitar Nabi tersebut bertanya, tidak disebutkan siapa, pada sebagian riwayat ya, ada yang ditakyin namanya adalah Suraqah ibn Malik ibn Juksum, ada juga yang menyebutkan yang lain, ini bukan yang terpenting. Yang menjadi pelajaran bagi kita di sini, apa yang dikandungi dari pertanyaan sahabat tersebut serta jawaban Nabi. Kata si penanya, ya Nabi Allah, afala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal. Wahai Nabi Allah, dan di sini menunjukkan adab yang tinggi yang dimiliki oleh para sahabat, di mana mereka tidaklah memanggil Nabi dengan nama, berbeda dengan apa yang Allah beritakan tentang Bani Israel. Mereka memanggil Nabi mereka dengan namanya, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Para sahabat mereka, ya, orang-orang yang memiliki adab yang tinggi, memanggil Nabi dengan panggilan nubuah sebagaimana pada hadis ini, atau panggilan risalah, ya Rasulullah. Wahai Nabi Allah, tidakkah ya kita membiarkan atas apa yang telah dituliskan untuk kita, dan kita tidak perlu atau meninggalkan amalan, ya tidak perlu berbuat. Sahabat tadi, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa setiap jiwa itu telah ditetapkan dia menjadi penghuni neraka atau menjadi penghuni jannah, menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang bahagia. Kemudian beliau tanyakan, tidakkah jika memang sesuatu itu telah ditetapkan, ya kita diam saja, ya tidak usah beramal. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ layakunanna ila sa'adah, maka siapa yang memang telah ditetapkan menjadi ahlus sa'adah, orang yang akan berbahagia, maka tentu ya dia akan menjadi orang yang berbahagia. Siapa yang ditetapkan akan menjadi penghuni jannah, maka mesti dia masuk ke dalam jannah. Wa man kana minna min ahli syiqwa la yakunanna ila syiqwa, dan siapa di antara kita yang dia termasuk dari orang yang sengsara, maka tentu pasti dia akan menjadi orang yang sengsara. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, i'malu fakullun muyassarun, berbuatlah kalian semua, beramallah, maka masing-masingnya muyassarun, akan dimudahkan. Ada riwayat di dalam as-sahih, ya sahih al-Bukhari. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing akan dimudahkan dengan apa yang dia diciptakan untuknya. Ya, fa amma ahlus sa'adah fayuyassaruna lis-sa'adati wa amma ahlus syiqwa fayuyassaruna lis-syiqwa. Adapun ahlus sa'adah, mereka orang-orang yang akan menjadi orang yang bahagia, maka dia atau mereka akan dimudahkan, yuyassarun, dimudahkan lis-sa'adah, untuk bisa mencapai kepada kebahagiaan. Dan adapun orang-orang yang sengsara, maka dia pun akan dimudahkan untuk sampai kepada kesengsaraan. Jadi masing-masing ya akan menempuh sebab yang akan menyampaikan mereka kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Mereka yang akan meraih kebahagiaan dimudahkan untuk menempuh amalan-amalan ahlus sa'adah, amalan ketaatan. Dan sebaliknya pula, mereka yang telah ditetapkan menjadi orang yang sengsara akan dimudahkan pula ya untuk berbuat amalan-amalan ahlus syaqawah, ya amalan-amalan kemaksiatan, senang dengan kemaksiatan. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa amalan merupakan sebab ya yang dengannya menyampaikan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan seseorang untuk mendapatkannya. Dan amalan merupakan alamah, tanda tentang apa yang akan menjadi nasib seseorang. Tsumma qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nail, fa amma man a'ta wattaqa wassaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka adapun siapa saja yang memberi dalam keadaan dia bertakwa, ya, takwa menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menafsirkan bahwa yang dimaksud al-husna yakni kalimat tauhid la ilaha illallah. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan orang tadi lil yusra, ya, untuk mencapai al-yusra yakni kemudahan-kemudahan di dalam menempuh amalan-amalan kebaikan. Wa amma man bakhila wastagna, adapun ya, siapa yang bakhil, pelit, kikir, wastagna, dan merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna, yakni kalimat la ilaha illallah, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami pun akan memudahkan dia untuk sampai kepada kesulitan, yakni dimudahkan jalannya untuk dia berbuat perkara-perkara yang menyelisih syariat ini. Ya, dari sini menunjukkan kepada kita bahwa ya, tidaklah ya, seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahlul jannah kecuali dia akan menempuh amalan yang menyampaikan kepada jannah tersebut dari amalan ketaatan. Ya. Sebagaimana sebaliknya seorang yang telah ditetapkan menjadi ahlun nar, dia pun akan menempuh amalan yang akan menyampaikan kepada neraka tersebut dari amalan kemaksiatan. Kita ya mungkin pernah melewati hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang disebutkan Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang keempat. Bagaimana seorang yang menempuh amalan, ya, dari amalan-amalan ketaatan, ya, namun amalan itu hanya sebatas yang tampak bagi manusia. Dan catatan takdir telah mendahului orang tadi, sehingga ketika jarak antara dia dengan kematiannya, ya, sudah sedemikian dekat, dia pun, ya, berubah keadaannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan bahwa dia menjadi penghuni neraka, sehingga dia pun mengakhiri hidupnya dengan amalan ahlun nar, dan dia pun masuk ke dalam neraka. Sebagaimana sebaliknya, ya, seorang yang telah ditetapkan, ya, sebagai penghuni jannah, karena pada hadis tersebut yang disebutkan dia menempuh amalan-amalan ahlun nar, ya, namun catatan takdir telah mendahuluinya bahwa dia termasuk ahlul jannah, maka ketika jarak antara dia dengan kematian sedemikian dekat, ya, berubah keadaannya, ya, dia pun menempuh amalan ahlul jannah, sehingga dia pun masuk ke dalam jannah. Hal yang semisal ini menuntut, ya, diri-diri kita untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan taufik untuk menempuh amal-amal salih, dan membimbing kita untuk bisa menutup kehidupan kita di atas amalan salih tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau menyebutkan beberapa faedah penting yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, masyru'iyatu ittiba'il janazah, yang disyariatkannya untuk mengiringi jenazah. Kita sudah mendengar tentang keutamaan, ya, mengiringi jenazah, sebagaimana pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang menyaksikan jenazah hingga dia dikuburkan, maka dia meraih dua qirat pahala. Kemudian yang kedua, kata beliau, anna muttabi'al janazah alaihi an yatadzakkar al-akhirah, bahwa orang yang mengiringi jenazah hendaklah dia, ya, mengingat akhirat. Jadi jangan sampai ketika seorang mengiringi jenazah justru menunjukkan sikap-sikap orang yang jauh dari mengingat akhirat, tertawa, terbahak-bahak, ataupun guyonan dan yang semisalnya. Wa an yudhira alaihi athar dzalik, dan untuk dia tampakkan, yakni asar, pengaruh dari mengingat akhirat tersebut. Yang ketiga, mau'izatul 'alim ashhabahu 'indal kubur. Yakni di sini bisa dipetik faedah pemberian wejangan dari seorang yang berilmu kepada murid-muridnya saat penguburan. Dan ini sifatnya momentum yang insidental, bukan sesuatu yang disengaja dijadikan sebagai acara khusus. Tidak demikian. Tidak pula sesuatu yang sifatnya istimror terus-menerus, tetapi sifatnya monumental. Kemudian yang keempat, isbatul qadar. Di sini, ya, ada penetapan tentang takdir. Wa annahu ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Bahasanya apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, maka pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Ini seseorang yang telah ditetapkan menjadi ahlul jannah, maka pasti dia akan menjadi ahlul jannah. Dan seseorang yang ditetapkan menjadi penghuni neraka, maka pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Kemudian yang kelima, di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, muraja'atul alim wal istifsar minhu amma qad yushkil. Jadi bertanya dan meminta penjelasan kepada seorang alim dari perkara yang mengganjal. Sebagaimana pada hadis ini, salah seorang sahabat bertanya ketika mendengar apa yang disampaikan Nabi SAW bahwa masing-masing jiwa telah ditetapkan menjadi penghuni jannah atau penghuni neraka. Sahabat tadi bertanya, tidaklah, kalau begitu kita biarkan saja berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, tidak perlu beramal. Ini minta penjelasan bagaimana sikap yang semestinya dalam hal ini. Oleh karena itu, pada riwayat yang lain, mereka, para sahabat, setelah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan ini, yani i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah, maka kata mereka, kami tidak pernah lebih bersemangat di dalam beramal, ya, lebih dibandingkan, ya, setelah kami mendapatkan penjelasan yang demikian dari Nabi. Yani ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang beriman kepada takdir dengan sebenar-benar iman, mereka bersemangat di dalam menempuh sebab dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam menempuh sebab tersebut. Kemudian berikutnya di antara faedah hadis ini, anna sa'adata wasyaqawah bi takdirillahi wa qada'ih. Rasanya kebahagiaan dan kesengsaraan semua terjadi dengan takdir dari Allah dan keputusan darinya. Kemudian yang ketujuh, yang antara faedah yang bisa dipetik, ar-rad 'alal jabriyah. Di sini terdapat bantahan terhadap kelompok jabriyah yang menganggap bahwa manusia atau makhluk dipaksa dengan perbuatannya, tidak memiliki keinginan ataupun kemampuan untuk berbuat. Dari sisi apa ini bantahan terhadap jabriyah? Li'anna taysira didul jabr. Karena yang namanya at-taysir, kemudahan, ini adalah lawan dari paksaan. Wal jabru la yakunu illa inda kurhin. Yang namanya al-jabr, paksaan, tidaklah terjadi, ya, illa an kurhin, kecuali karena sebuah perkara yang dibenci. Dalam keadaan si pelaku tidak ingin berbuat. Sementara kita, ya, ketika berbuat apapun dari yang kita perbuat, kita tidak pernah, ya, merasa, selagi tentunya akalnya sehat. Ada pihak tertentu yang memaksa kita, ya, untuk berbuat. Tiba-tiba seorang sedang duduk, ya, ada suatu kekuatan yang memaksa dia untuk berdiri. Kita tidak pernah merasakannya seperti itu. Jadi seorang yang dalam keadaan sehat akalnya, maka ya dia ketika melakukan suatu perbuatan, ya, itu terjadi dengan kudroh, kemampuan yang ada pada diri orang tadi, demikian juga irodah, keinginannya. Ya, dia tidak merasa ada pihak tertentu yang memaksa untuk dia berbuat. Kemudian berikutnya, ar-raddu 'alal qadariyah. Yang kedelapan, di sini terdapat bantahan terhadap kelompok sesat qadariyah. Li'anna af'alal 'ibad, karena sungguhnya perbuatan-perbuatan hamba, wa in sadarat 'anhum, meskipun itu munculnya dari mereka, karena perbuatan hamba terjadi dengan adanya keinginan dan kemampuan yang ada pada hamba tadi. Faqad sabaqa ilmu Allah biwuku'iha bitakdirihi. Namun ilmu Allah tentang akan terjadinya, ya, perbuatan tersebut ini telah mendahuluinya. Dan semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana apa yang kita perbuat, ya, tidak akan bergeser dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Allahul Mahfuz. Hanya-hanya permasalahan takdir, permasalahan gaib yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ilmunya dari makhluk-makhluk-Nya. Kita tidak tahu sesuatu itu ditakdirkan kecuali setelah terjadinya. Kemudian faedah berikutnya, kata beliau, annal 'amala thayyiba amaratun 'alal khair wal 'aqsu bil 'aqsi. bahasanya amalan yang baik ini merupakan alamat akan kebaikan ya, yang akan didapatkan oleh pelakunya. Dan sebaliknya ya, akan dapatkan sebaliknya, artinya amalan yang jelek ya merupakan alamat atau tanda ya kejelekan yang akan didapatkan pelakunya. Di sini dikatakan amarah ya, bukan sebuah kepastian, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hakikat amalan seorang hamba, apakah apa yang tampak secara lahiriah sesuai dengan batinnya ataukah tidak. Oleh karena itu ya, jika kita mendapati seseorang yang meninggal di atas amalan baik, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tadi mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Adapun memastikan, maka yang demikian bukan hak kita, di luar dari ilmu kita. Sebagaimana sebaliknya, seseorang yang waliyadzu billah menutup kehidupannya dengan amalan maksiat, tidak boleh kita memastikan bahwa fulan ya masuk neraka, justru ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni orang tersebut. Kemudian berikutnya, an-nahyu an tarkil amal wal-ittikal ala ma sabaqa bihil qadar. Larangan untuk meninggalkan beramal dan bersandar kepada apa yang telah tercatat di dalam takdir. Di mana Nabi SAW memerintahkan untuk beramal. I'malu. Beramallah. Kemudian faedah berikutnya yang terakhir. Anna sunnata tubayyinul Qur'an wa tuwaddihuh wa tadullu alaihi. Bahasanya sunnah ya, menjelaskan Al-Qur'an ya, menerangkannya dan menunjukkan kepada apa yang dikandungi dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ya membacakan ayat di dalam surat Al-Lail ya, dan beliau menjelaskan ya, tentang kandungan dari ayat-ayat tersebut ya, dengan bimbingan beliau untuk beramal, di mana masing-masing akan dimudahkan, al-sa'adah akan meraih kemudahan ya untuk beramal amalan baik, ahlus syaqawah akan mendapatkan kemudahan untuk beramal amalan yang jelek. Semoga ya, apa yang kita pelajari kan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.